الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita berada pada malam ke-20 insyaallah dari bulan Rajab, atau malam ke-21 bulan Rajab 1438 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini untuk sebuah amalan, untuk sebuah ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi, ibadah menuntut ilmu dan mempelajari ilmu Islam untuk kepentingan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis seperti ini insyaallah adalah perwujudan dari upaya saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, upaya untuk saling menolong istiqamah di atas ad-din, di atas Islam, upaya untuk saling menolong mempertahankan iman, mempertahankan akidah, ibadah dan akhlak sebagai perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, keistiqamahan tentunya merupakan dambaan setiap muslim, istiqamah bertahan di atas iman, istiqamah bertahan di atas akidah, mengakhiri hidup ini dalam keadaan iman dan akidah, manhaj, akhlak dan ibadah kita tetap pada rel yang Allah letakkan, meraih husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang istiqamah di dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ucapan dan konsekuensi dari ucapannya itu, bahwa Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, pemiliknya, dan yang diibadahi satu-satunya, diimani segala perintahnya, diimani segala kebesarannya, ditunaikan hak-haknya, dia istiqamah di atas itu semua. Maka di saat hamba-hamba tersebut telah mendekati al-maut, pada detik-detik terakhirnya menjelang sakaratul maut, Allah perintahkan para malaikat yang bertugas khusus dalam konteks ini, tatanazzal, mereka turun berbondong-bondong dari langit menemui para hamba yang istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman. Tugas para malaikat itu memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, yakni terhadap apa yang akan datang setelah itu. Jangan takut, Allah telah mengampuni kalian. Jangan takut terhadap nasibmu di kemudian hari nanti di akhirat. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, cemas, khawatir terhadap apa yang kalian tinggalkan dari anak keturunan, nasib iman mereka, nasib akidah mereka. Allah jamin semuanya. Allah jamin bagi hamba-hambanya yang istiqamah di atas tauhid. Alla takhafu wa la tahzanu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan jannah, surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Kami para malaikat ini adalah penolong-penolong kalian ketika kalian masih di dunia, dan penolong kalian di akhirat nanti. Penolong di dunia, para malaikat-malaikat Allah sebagai awliya al-mustaqimin, sebagai wali-wali, penolong-penolong orang-orang yang istiqamah ketika di dunia, dalam bentuk mereka mendoakan hamba-hamba Allah yang istiqamah, hamba-hamba Allah yang beriman, agar Allah berikan istiqamah, Allah berikan as-sabat kepadanya. Ditolong dalam bentuk doa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Para malaikat berdoa memintakan ampun untuk kaum mukminin ketika di dunia ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Demikian kondisi orang-orang yang istiqamah menjelang al-maut. Tentu keadaan seperti ini adalah dambaan setiap muslim. Setiap muslim yang benar-benar beriman dan yakin bahwa dia dalam proses perjalanan menuju akhirat, dambaan dia adalah wafat di atas istiqamah. Istiqamah adalah fadl minallah, adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghendakinya untuk siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan al-istiqamah. Namun tentu keistiqamahan tersebut telah Allah letakkan untuknya sebab-sebab yang mengantarkan kepada keistiqamahan tersebut. Dan keistiqamahan itu ada mawani', ada penghalang-penghalang yang mencegah seorang hamba untuk sampai kepada al-istiqamah. Allah telah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran asbabul istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan banyak asbab al-istiqamah. Di dalam Al-Quran pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penghalang-penghalang al-istiqamah di atas at-tauhid, istiqamah di atas sunnah. Di antara asbab al-istiqamah yang apabila seorang hamba menempuhnya, Allah akan berikan kepadanya istiqamah tersebut. Terkhusus di zaman seperti ini, di mana keistiqomahan seorang hamba menjadi suatu yang sangat mahal dan sulit untuk diraih. Kelurusan akidah, kelurusan iman, kelurusan ibadah dan manhaj menjadi suatu perkara yang asing, menjadi perkara yang begitu rumitnya untuk diraih. Terlalu banyak perkara-perkara yang dapat menghalangi seorang hamba dari istiqamah. Di masa seperti ini, terlalu banyak syahwat yang akan menyeret seorang hamba keluar dari rel istiqamah. di zaman seperti ini terlalu banyak syubhat yang menyerang, menyambar bagaikan petir dengan dahsyatnya menyerang hati manusia, kalbu manusia, sehingga membuatnya sulit untuk mengakhiri hidup ini dengan istiqamah. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara sebab istiqamah adalah bertaubat. At-taubah, dari seluruh dosa. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali segala perbuatan dan dosa atau kemaksiatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba tersebut, dan ampunan itu merupakan sebab seseorang berada pada rel kebenaran. Bahkan tidak hanya sekadar ampunan dari dosa, Allah akan gantikan segala kejelekan, segala sayyiat dengan kebaikan-kebaikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, maka kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, dan ini bersifat umum, segala bentuk dosa dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang teringan hingga yang terberat. Allah mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat, meminta ampun, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Kekufuran mereka Allah ganti dengan keimanan. Kemaksiatan mereka Allah ganti dengan ketaatan. Tidak hanya sekedar diampuni, tetapi lebih dari itu. Kejahilannya akan Allah ganti dengan ilmu. Dan berbagai sifat jeleknya Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam poin pertama ini, himbauan untuk saya dan antum semuanya untuk banyak-banyak mengingat, mengevaluasi dosa-dosa kita. Dosa kita terhadap Allah secara langsung dengan berbagai bentuknya, atau dosa kita dalam kehidupan rumah tangga, dosa kita dalam kehidupan bertetangga, dosa kita dalam bermuamalah dengan masyarakat luas, dosa kita terhadap ayah dan ibu, dosa kita terhadap manusia dan yang lainnya. Barang siapa yang bertaubat dari itu dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan segala kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sebab istiqamah yang pertama. Sebab istiqamah yang kedua adalah bersegera dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Bersegera dalam beramal. Jangan ditunda-tunda. Ketika seorang bersegera dalam beramal, Allah akan datangkan taufik untuk beramal amalan baik berikutnya. Di waktu yang sama, Allah hindarkan dia dari kemungkaran. Di waktu yang sama, Allah Subhanahu wa taala bentengin dia dari kemaksiatan dan dosa. Ini yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah syahwat yang selalu mengintai kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Syahwat dengan segala bentuknya. Syahwat harta, syahwat gengsi, syahwat emosi, syahwat posisi dan kedudukan, syahwat dalam bentuk iri dan dengki, dan berbagai bentuk warna-warninya syahwat. Ini fitan berada di sekitar kita, menunggu kita dan mengintai kita. Namun seorang yang bersegera dalam beramal, selesai dari amalan ini, ganti kepada amalan yang berikutnya. Menuntaskan amalan yang ini, berganti kepada amalan yang berikutnya. Amalan yang sifatnya pribadi antara dia dengan Allah, ataupun amalan yang sifatnya terkait dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berhenti dari beramal. Bersegera, bersegera, bersegera. Ini adalah salah satu benteng seseorang dari kehancuran, sekaligus sebagai sebab untuk seseorang itu mendapatkan istiqamah. Ketika kita menunda sebuah amalan, besar kemungkinan fitnah itu, baik dalam bentuk syahwat ataupun dalam bentuk syubhat, akan menyambar dia dengan kekuatan besar dan dia akan jatuh hancur. Kita sekarang dalam sebuah amalan, begitu kita menuntaskan amalan ini, bergantilah kepada amalan yang berikutnya. Baik itu amalan lisan, tilawatul Quran, zikir, istighfar, al-amru bil ma'ruf, wan-nahi anil munkar, nasihat, atau amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan di rumah tangga kita, pulang ke rumah, lakukan amalan di sana. Ajarkan kepada anak istri kita bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mengamalkannya. Ajarkan kepada anak istri kita bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Tegur dia ketika dia salah. Sampaikan, kamu salah wahai anakku, wahai istriku. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bersegera dalam amalan, termasuk yang sekarang kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Jangan ditunda-tunda. Bersegera dalam amalan, terkhusus dalam hal ini talabul ilm, yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua sering mendengar hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan ini sekaligus sebagai sebab istiqamah. Sebab istiqamah yang berikutnya adalah talabul ilm. Belajar, belajar, belajar, belajar. Dalam hadis terakhir yang kita dengarkan bersama, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia faqih, berilmu, faham, mengerti tentang urusan agamanya. Berilmu, mengerti tentang syariat Islam. Syariat Islam antara dia dengan Allah terkait tauhid. Bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah dalam urusan uluhiyah, peribadatan-peribadatan. Bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat. Jangan sampai dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan keyakinan al-asma wa sifat. Dia akan keluar dari rel istiqamah ketika dia tidak menuntut ilmu. Dan jangan menganggap remeh permasalahan ini. Satu penyimpangan terkait tauhid mengancam iman dia. Sesuai dengan kadar kesalahannya, sesuai dengan jenis kesalahan dia dan penyimpangannya, sejauh itu akan berpengaruh kepada imannya. Apakah imannya akan dinilai bertahan ataukah sudah pergi meninggalkannya? Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim yang tidak bisa diwakilkan. Bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Sampaikan ini kepada anak istri kita, bahwa belajar ilmu Islam, belajar tauhid, belajar akidah, belajar fikih terkait berbagai amalan wajib yang Allah wajibkan kepadanya, belajar tentang akhlak, yang Allah wajibkan dan berbagai akhlak yang terjid, yang tercela, yang harus segera ditinggalkan. Wajib fardu ain yang tidak boleh ditunda-tunda. Siapa yang mengatakan ini? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yakni ilmu Islam ini adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Apa makna fardu ain? Kalau dia tidak kerjakan itu, dia berdosa. Berbeda dengan fardu kifayah yang apabila telah dilakukan oleh sebagian muslimin, yang lainnya tidak terkenai dosa. Seperti sholat jenazah dan beberapa bentuk ibadah lainnya yang statusnya adalah fardu kifayah. Tapi talabul ilmi adalah fardu ain. Talabul ilm, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya meraih istiqamah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya khairan, khairat dunia wa khairal akhirah, kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Di antara kebaikan di dunia ini adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dalam akidahnya, husnul khatimah dalam ibadahnya, husnul khatimah dalam imannya, manhajnya, dakwahnya. Diakhiri semuanya dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Bagaimana mungkin seorang bisa mendapatkan husnul khatimah sementara dia tidak belajar? Dia menyangka bahwa dirinya di atas kebenaran, ternyata dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia tidak belajar. Dia tidak mengerti tentang akidah. Husnul khatimah dalam bidang manhaj. Seorang yang tidak mengerti manhaj yang benar, yang lurus, tidak belajar secara detail, besar kemungkinan dia tergelincir atau jatuh pada penyimpangan-penyimpangan manhaj. Begitu juga ibadah. Begitu juga al-akhlaqul karimah. Semuanya sangat bergantung kepada ilmu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, talabul ilm merupakan ciri khas ahlus sunnah. Serius memperhatikan ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu Al-Quran dan Sunnah dalam koridor pemahaman dan penerapan generasi terbaik umat ini, generasi salaf dari kalangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, dan yang mengikuti jejak mereka dari generasi setelahnya. Dia mencatat, mengevaluasi ilmu yang dipelajarinya, menyiapkan segalanya. Saya ingin tahu tentang Allah. Saya ingin tahu tentang hak-hak Allah dalam hal uluhiyah. Mana yang sudah saya tunaikan, mana yang belum. Jangan merasa bahwa kita telah tahu itu semua. Para ulama telah menulis karya-karya di bidang ini. Terperinci. Jangan sampai kita ada satu bab yang kita enggak mengerti, yang akhirnya kita tidak menunaikan hak Allah. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam pertanyaannya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Tahukah engkau wahai Mu'adz apa itu hak Allah dari hamba-hambanya? Qala qultu Allah wa rasuluhu 'alam. Mu'adz menjawab, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala alaihi salatu wassalam, ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ini agar mereka benar-benar hanya beribadah kepadanya dan tidak menjadikan tandingan atau syarik atau sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam bab al-uluhiyah, al-ubudiyah, atau dalam bab ar-rububiyah, atau juga dari bab al-asma wa sifat. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang belum menunaikan hak Allah terkait al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia dan agung, sungguh dia belum menunaikan hak Allah yang semestinya. Maka talabul ilm secara tertib dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, di satu bidang ke bidang berikutnya. Sudah bukan saatnya kita hanya menghadiri muhadarah-muhadarah, daurah-daurah. Harus meningkat, maju, belajar akidah. Kitab-kitab akidah kita pelajari. Dari yang teringan di bab al-asma wa sifat, seperti lum'atul i'tiqad atau al-wasitiyah, meningkat terus ke atas. Dalam bab al-uluhiyah semacam salasatul usul, al-qawa'idul arba, kitab al-tauhid, kemudian kasyus syubuhat, atau syarah-syarahnya, terus meningkat. Siapkan kitab-kitabnya, siapkan buku-bukunya, tulis apa yang harus ditulis, catat apa yang perlu dicatat, diulangi di rumah, dibaca lagi di rumah, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak. Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegera, jangan ditunda. Dan termasuk amalan tertinggi di zaman seperti ini adalah talabul ilmi. Bahkan banyak ulama yang menegaskan bahwa talabul ilm, belajar ilmu Islam, tauhid, sunnah, tafsir, fikih, dan yang semisal yang terkait dengan segala yang Allah wajibkan kepada kita, lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah dengan pedang dan tombak. Ini fatwa ulama. Ini yang mereka tekankan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita belajar ilmu, niatkan dengan niat yang lurus dan tepat. Di samping yang pertama mengharapkan ridha Allah saat dia duduk di majlis ilmu, bukan sekadarnya, bukan sebagai basa-basi, bukan dalam rangka ini dan itu. Ini yang pertama, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, li raf'il jahli an nafsih. Tujuan seorang menuntut ilmu yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Seorang yang bodoh gak merasa dirinya bodoh, tapi seorang yang berilmu merasa bahwa dirinya bodoh. Semakin seorang berilmu, semakin merasa dirinya bodoh. Ternyata dia semakin tahu, saya belum menguasai bab yang itu ternyata. Bab yang itu pun belum saya baca. Yang itu pun saya belum mengerti. Maka, jadikanlah talabul ilmu itu adalah amalan terpenting dalam kehidupan kita. Menjadi ahlus sunnah sudah 5 tahun, 7 tahun. Enggak berbeda jauh keadaannya antara hari ini dengan 5 tahun yang lalu. Bahkan tidak sedikit yang ilmu yang telah dipelajari 5 tahun yang lalu sekarang hilang. Bahkan sudah tidak diamalkan lagi. Sudah saatnya kita benar-benar dan serius talabul ilm. Jangan merasa puas dengan kondisi kita yang sekarang ini. Kita belum melakukan apa-apa di bidang ilmu. Kita belum melakukan perjuangan di bidang ilmu. Sementara kita sering mendengar hadis yang tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kembali kepada niat talabul ilm, yang ketiga adalah lil amali bih. Dia belajar untuk diamalkan. Bukan sekedar li raf'il jahl an nafsih, bukan dalam sekedar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi memang dia sengaja meniatkan, menginginkan untuk diamalkan. Coba kita koreksi 3 poin niat dalam talabul ilm. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, jannah Allah, li raf'il jahli an nafsih, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Coba dikoreksi, dilihat. Yang keempat lil amal, atau yang ketiga lil amali bih, untuk beramal dengan ilmu tersebut. Coba, kalau ada tiga poin ini pada kita, besar harapan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Dijelaskan oleh para ulama kita, ilmu yang pertama, yang membentengi pemiliknya dari mengikuti syahwat. Ilmu yang dapat membentengi pemiliknya dari mengikuti hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu yang dapat menguak, membongkar, membuka tabir syubhat, yang menciptakan keraguan di dalam hatinya, menciptakan keraguan iman, keraguan akidah, keraguan ibadah, ragu dia, sehingga dia melakukan yang batil dan yang batil. Maka tabir syubhat ini akan berhasil dikuak dan dibongkar dengan ilmu, dan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa meraih al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat? Tadi, luruskan niat. Luruskan niat dalam talabul ilm. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diambil dari narasumber yang lurus akidahnya, lurus tauhidnya, lurus manhajnya, maka itu ilmu yang bermanfaat. Badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari seorang masih beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia menjadi kafir. Bingung kan kita? Banyak kita bingung, mana mungkin? Tapi seorang yang bertolabul ilm, seorang yang belajar iman dengan rinci, dia tahu pembatal-pembatal keimanan, rinci, tahu akidah dan pembatal-pembatal akidah secara detail, dia tahu makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari dia masih beriman, di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, akidahnya, imannya, manhajnya untuk sesuatu nilai duniawi yang tak berharga. Dia siap menjualnya, dia siap menggadaikannya, dia siap melakukan transaksi jual beli iman, jual beli manhaj. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun makna al-kufur dalam hadis ini, di pagi hari seorang masih beriman dan di sore hari dia menjadi kafir. Afadana syaikhuna al-allama Rabbi bin Hadil Madkhali hafizahullah, telah memberikan faedah kepada kita syaikh kita al-allama Rabbi bin Hadi, bahwa al-kufur di sini qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Bisa itu kekufuran akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dan bisa kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tetap sebagai muslim namun dia sudah berada di tepi jurang. Tergantung jenis kemungkarannya, penyimpangannya. Kenapa tadi disebutkan di masa-masa fitnah sampai seperti itu kondisinya? Karena di masa fitnah syahwat maupun syubhat, orang bisa menjual akidahnya, menggadaikan manhajnya karena kepentingan syahwat. Misalnya Kadang kita enggak kebayang maksudnya syahwat seperti apa sih. Syahwat itu beragam bentuknya. Contohnya gengsi. Merasa gengsi dia. Merasa kalau saya begini maka jatuh harga diri saya. Kalau saya ditegur begitu, dinasehatin, berarti saya jatuh harga dirinya. Gengsi. Maka dia akan mempertahankan gengsinya. Saat dia mempertahankan gengsi, dia siap menjual manhajnya. Karena dia mempertahankan gengsi di sebuah komunitas, terkhusus komunitas ahli sunnah, dia siap menyeberang. Apa masalahnya ya akhi? Apa karena syubhat masuk ke dalam kalbunya dia gak bisa membantahnya? Lah, dia sudah belajar detail masalah. Dia sudah belajar menguasai ar-rudud, bantahan-bantahan terhadap kebatilan dan ahlul batil. Dia sudah belajar kepada masyayikh. Tapi syahwat, gengsi, mirip dengannya emosi, sehingga dia siap bergaul dengan pihak-pihak yang secara manhaj dia tidak boleh bergaul dengannya. Menjual manhaj untuk meraih gengsi. Syahwat itu bisa dalam bentuk al-hasad, iri dengki. Allah menguji masing-masing kita dengan yang lainnya, sebahagian kita terhadap sebahagian yang lainnya. Apakah kita akan bersabar? Apakah kita akan bertahan menyikapi masing-masing dengan ilmu? Dengan kata lain, ilmiah. Dalil mengatakan begini, dia siap melakukannya walaupun dia harus menanggung malu, walaupun orang mengatakan kamu telah dijatuhkan harga dirimu. Dia mengatakan, lah, yang menurunkan dan mengangkat harga diri seseorang adalah Allah. Sementara saya ditegur dalam masalah yang memang ada dalilnya, maka saya wajib mengedepankan ilmu daripada gengsi. Tapi syahwat mengatakan tidak, gengsimu penting. Subhanallah, dalil dia tabrak, ilmu dan fatwa dia campakkan demi syahwat. Syahwat mengatakan, ya sekarang saya harus terima, karena saya sudah gak punya hujah, sudah ditegakkan hujah kepada saya. Tapi tunggu, syahwat membisikkan, tunggu, kamu pun akan saya temukan kesalahanmu. Saya akan catat. Subhanallah. Yang pada awalnya al-amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar itu adalah amalan soleh, ketika dilakukan berdasarkan bimbingan ilmu dan ikhlas kepada Allah dalam melakukannya, bukan punya kepentingan, bukan sebagai balas dendam. Tapi syahwat mengatakan, tunggu. Ya subhanallah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mintalah kepada Allah al-ilmun nafi', ilmu yang dikatakan oleh para ulama kita, antara lain Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, i'lam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anda, bahwa nikmat yang terbaik, yang termulia adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari diri anda dan membersihkan penyakit kalbu, penyakit syahwat. Ini yang kita harapkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, talabul ilm, dengan menempatkan niat pada tempatnya, mengambil ilmu dari literatur dan narasumber yang memang dibenarkan oleh syariat dan manhaj ahli sunnah. Yang ketiga, mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara asbabul istiqamah, di antara sebab yang dengannya seorang dapat meraih keistiqomahan dan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, adalah berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, tidak mengandung dusta, ucapan yang adil, yang tidak mengandung unsur kezaliman, ucapan yang hak, yang tidak mengandung kebatilan. Ini yang Allah katakan dalam ayatnya yang sering dibaca, disampaikan saat khutbatul haja atau saat memulai muhadarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan qawlan sadida, pakai sin, qawlan sadida, dan ucapkanlah qawlan sadida. Apa itu qawlan sadida? Qawlan sadida yani qawlan haqqan la batila fi, qawlan sidqan la kadhiba fi, qawlan adlan la zulma fi. Yaitu ucapan yang hak, yang tidak mengandung kebatilan padanya, itu qawlan sadida. Yaitu ucapan yang jujur, yang tidak mengandung dusta padanya, ucapan yang adil, tidak mengandung kezaliman padanya. Allah lanjutkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka pasti Allah akan luruskan amalan kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan kalimat yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan luruskan amalan kalian. Tadinya sempat mau bengkok karena syahwat, Allah kembalikan lagi ke rel. Tadinya sempat mau belok ke kiri karena syubhat masuk, ya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rel. Hari ini, besok, lusa, bulan ini, bulan depan, tahun depan, sampai mendekati sakratul maut. Sampai tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Turunnya berbondong-bondong para malaikat menghibur dia dengan mengatakan, jangan kalian takut dan jangan kalian cemas. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Dan kami ini adalah penolong-penolong kalian ketika di dunia dan nanti di akhirat. Dengan syafaat para malaikat, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawlan sadida. Dan ini seorang sulit untuk mendapatkan kesempatan mengucapkan qawlan sadida. Qawlan sadida saat dia menasehati, qawlan sadida saat dia menghakimi, qawlan sadida saat dia bertaubat dan mengakui kesalahannya, dan seterusnya. Pasti Allah akan meluruskan amalan kalian. Pasti Allah akan meluruskan. Kita butuh kepada Allah. Malam ini kita butuh kepada Allah untuk diluruskan niat kita. Niat bagian daripada amalan. Saya kok sulit ya untuk ikhlas. Coba dievaluasi. Selama ini kira-kira antum sudah berupaya serius dalam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan antum untuk qawlan sadida atau belum? Ketika menukil persaksian, juga dinukil dengan qawlan sadida. Ketika menyampaikan berita, juga dengan qawlan sadida. Dan seterusnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok akhir-akhir ini sering kita mendengar seorang katanya sudah rujuk, sudah menulis taubatnya, tapi kok ternyata balik lagi ya? Coba dievaluasi. Saat dia menulis rujuknya atau mengatakannya, mengucapkannya, itu betul-betul qawlan sadida atau itu bertentangan dengan qawlan sadida? Coba. Beberapa waktu yang lalu, ini penting untuk dievaluasi, di sebuah tempat yang jauh dari Palembang ini, Ketika ada saudara kita yang diingatkan oleh teman-temannya, oleh para asatidzah, bahwa antum harus berbenah diri di bidang ini, di poin ini. Iya Ustaz, iya, iya, dan saya rujuk, terima kasih atas nasihatnya. Kira-kira nih kaulan sadidah enggak? Akan terbukti nanti. Berjalan waktu, tiba-tiba muncul ucapan, ya saya mengucapkan itu untuk mengalah. Dan orang mengalah itu tidak kalah. Subhanallah. Ya saya mengucapkan itu, sebenarnya saya ini posisinya sama seperti Imam Bukhari yang didzalimin. Imam Bukhari, ya, coba pelajarin kisahnya, ya. Pada masa itu dia memposisikan dirinya seperti siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Coba ingat kisah Al-Imam Sun'ani. Ketika begini dan begitu, maka saya, kondisi saya, ya gak jauh lah dari itu. Masya Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, wa kunu ma'as sadiqin. Bertaubatlah anda atau kalian dengan taubat yang jujur, yang benar. Dan jadilah anda orang-orang yang jujur bersama orang-orang yang jujur. Penting kejujuran itu dalam semua aspeknya. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna albirra yahdi ilal jannah, wa la yazalur rajulu yasduq, wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkannya kepada kebajikan. Kebajikan imannya, kebajikan akidahnya, kebajikan manhajnya, akhlaknya, ilmunya, kebajikan umum. Dengan sebab kejujuran. Kejujuran lisan, kejujuran hati. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta. Dusta dalam banyak hal, dalam berbagai bidang. Karena kedustaan itu akan menyeretnya kepada kefajiran, kejahatan, kejelekan, kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu akan menyeretnya kepada neraka. Tidaklah seorang berdusta dan terus mencari kesempatan untuk berdusta. Mencari cara untuk terus berdusta. Mencari metode untuk mengelabui. Hingga dia akan ditulis di sisi Allah dengan stempel, cap sebagai kadzab, pendusta. Ikhwani fiddin rahimani rahimakallah, a'adzani Allah wa iyyakum minal kadzib. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari sifat dusta yang tercela ini. Di antara asbab al-istiqamah adalah ikhtiar al-jalis salih. Memilih teman yang baik. Teman yang baik. Ini penting. Teman yang baik ketika di masjid. Teman yang baik saat berdagang. Teman yang baik saat talabul ilm. Baik akhlaknya, semangat ibadahnya, baik manhajnya, lurus dia manhajnya, akidahnya, baik. Memilih teman yang baik. Karena teman yang baik itu secara amaliyahnya akan mengajak kita kepada kebaikan. Belum nasihatnya, belum teguran-tegurannya. Secara amaliyahnya, amalan-amalan dia akan mengajak kita kepada kebaikan. Antum berkawan dengannya, antum lihat dia rajin sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah. Antum jumpa lagi, dia puasa Senin, Kamis, puasa Daud. Antum jumpa lagi dia baca Al-Quran, membacanya atau menghafalnya. Antum jumpa lagi mendapati dia sedang membantah Ahlul Batil wal Hizbiyah. Antum jumpa lagi dia, dia sedang menulis ilmu. Amalia dia akan mengajak antum untuk istiqamah. Beda dengan kalau kawan jumpa mana main futsal. Jumpa lagi besok main badminton. Duduk lagi di sana bakar ikan. Sebentar lagi ketawa-ketawa. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan taubatnya. Kapan dia menuntut ilmu, kapan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-jalisus salih. Teman yang baik akan mengajak kita kepada keistiqomahan. Teman yang jujur, antum melihat dia jujur, ikut jujur. Dia orang yang mudah rujuk ketika diingatkan, antum akan menjadi seorang yang mudah rujuk ketika diingatkan. Enggak mencari-cari kesempatan, mumpung enggak ngelihat, mumpung enggak tahu, mumpung beritanya belum nyampe kepada beliau, terus dia mencari kesempatan-kesempatan itu. Ketika antum berkawan dengan yang semisal itu, besar kemungkinan antum keseret kepada akhlak yang seperti itu. Kita mendapati orang-orang yang sebenarnya sudah sempat diberi kesempatan untuk belajar di hadapan masyayikh, bahkan sudah berada di Madinah basal. Luar biasa kesempatan besar. Tapi al-jalis, teman dia, temannya itu bukan teman yang kokoh manhajnya. Orang-orang awam. Ada seorang mahasiswa di Jami'ah Islamiyah. Dulu. Kawan ustad-ustad kita. Kawan Ustad Raifi, Ustad Qamar, Ustad Usama. Hafizahumullah. Sudah diberi nikmat belajar di Jami'ah Islamiyah. Tapi perkawanannya dengan orang-orang awam. Para TKI, pekerja. Atau jamaah-jamaah umroh yang awam, kumpul ke sana kemari, pergi sana, pergi sini. Akhlaknya berubah sampai dia sudah mencukur jenggotnya, sudah tidak lagi berpakaian di atas mata kaki dan menjadi orang awam sekarang. Al-jalis. Barakallahu fikum. Boleh antum berdagang dengan siapapun, boleh. Tapi jangan kemudian menjadi jalis. Menjadi teman antum. Itu akan mempengaruhi akhlak antum. Sampai ujung-ujungnya nanti perlahan-perlahan-perlahan mempengaruhi manhaj antum. Ketika diingatkan, jangan ya akhi, jangan kumpul situ. Jangan. Ah, ini tasyaddud, ini sifat keras, ini gak boleh seperti ini. Rasulullah melarang sifat keras. Lah, tidak demikian. Hati-hati dari syahwat. Syahwat itu muhlika. Banyak perkara yang ternyata itu dosa besar. Larangan-larangan syar'i, larangan Allah atau Rasulnya kita anggap kecil. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik. Qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna na'udduha على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Sungguh kalian sebenarnya tahu ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dalam pandangan kalian itu lebih kecil, lebih remeh dibandingkan sehelai rambut. Remeh, enteng mengucapkan itu, enteng dia melanggar larangan Allah di dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam manhaj. Enteng, ringan. Tapi kami dulu, kata Anas bin Malik, di masa Rasulullah menilainya amalan atau dosa itu bagian dari penghancur dan pembinasa. Bukan pembinasa fisik saja, lebih dari itu pembinasa akidah, pembinasa iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh menganggap kecil sebuah dosa, karena itu akan menjauhkan kita dari keistiqomahan. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan nasihat malam hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi sebab pengampunan dosa bagi diri saya dan antum semua yang mendengarkannya sekaligus menjadi sebab saya dan antum semuanya meraih keistiqamahan mengakhiri hidup ini, meraih berita gembira yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita dengarkan bersama. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.